tempat yang sangat baik dengan kadar kebaikan yang tiada tara. Bukan berarti selain surga yang ada di akhirat juga sama-sama baik seperti neraka. Tidak. Tidak ada kebaikan dalam neraka. Adapun ungkapan bahwa surga tempat yang lebih baik untuk ditempati, itu maknanya satu-satunya tempat yang baik dengan kadar kebaikan yang sangat tinggi. Begitu juga ungkapan Allah bahwa Masjid Quba lebih layak, lebih berhak untuk dijadikan tempat sholat, bukan berarti Masjid Dirar juga berhak, cuma kurang bagus, bukan begitu. Tapi bahwa sholat di Masjid Quba memiliki keutamaan yang tinggi, sedangkan sholat di Masjid Dirar tidak memiliki kebaikan sama sekali. Inilah ayat yang dijadikan sebagai dalil dalam masalah dilarang menyembelih karena Allah di tempat yang biasa dipakai menyembelih untuk selain Allah. Lalu apa kaitan dalil tersebut dengan masalah yang sedang kita bahas? Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wajhul munasabati minal ayah annahu lamma kana masjidu dirar mimma takhadha lil ma'asi diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin nahallahu rasulahu an yaquma fih fadalla ala anna kulla makanin yu'sallahu fihi annahu la yuqamu fihi fahadhal masjidu muttakhadun lissalah lakinnahu mahallun lil ma'siyah fala tuqamu fihi shalah wa kadza law arada al insanu ay yadhbaha fi ma yadhbahu fihi li ghairi llah kana haraman li annahu yashbihu shalata fi masjidid dirar. Adapun keterkaitan ayat tersebut dengan judul bab yang sedang kita bahas ini adalah, kalau Masjid Dirar yang dipakai sebagai tempat maksiat. Tempat maksiatnya itu apa? Yaitu menimbulkan madarat, kekufuran, memecah belah kaum mukminin. Maka Allah melarang Rasulnya untuk sholat di tempat itu. Maka ini menunjukkan setiap tempat yang biasa dipakai untuk tempat maksiat kepada Allah di tempat itu tidak boleh dipakai sebagai tempat untuk beribadah. Nih masjid yang biasanya masjid tersebut kan sebagai tempat sholat. Tapi karena masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik didirikan dalam rangka sebagai tempat maksiat, kemaksiatannya berupa menimbulkan madarat, memecah belah, kekufuran, memata-matai dan seterusnya, maka Allah melarang untuk mendirikan sholat di tempat itu. Seperti itu pula apabila seseorang manusia mau menyembelih binatang karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih untuk selain Allah, maka itu haram, serupa dengan sholat di Masjid Dirar. Dulu kita ketika membahas tentang hukum sholat ketika membahas kita bulughul maram, bagaimana hukumnya sholat di, kata orang Sunda mah, di jarian. Jarian itu tempat apa? Tempat membuang sampah. Terlarang. Termasuk ada larangan sholat di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk perzinahan. Maka tidak boleh sholat di sana. Di tempat-tempat prostitusi gitu ya. Di sana ada musholanya. Mungkin sebelum sholat, mau maghrib gitu sholat dulu. Terus berzina. Nanti mandi. Isya ada sholat lagi di sana. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh sholatnya, tapi yang tidak boleh melakukan sholat di tempat yang biasa dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hampir mirip dengan hal tersebut adalah larangan sholat pada waktu-waktu yang dilarang. Seperti sholat ketika matahari terbit atau terbenam. Itu dilarang kita sholat pada waktu tersebut. Apa alasannya? Karena dua waktu tersebut adalah dua waktu yang orang-orang kafir penyembah matahari biasa bersujud di kedua waktu tersebut kepada matahari. Jadi pas matahari terbenam, pas matahari terbit, orang-orang yang menyembah matahari sujud pada waktu itu. Maka dalam rangka menghindarkan tasyabbuh dalam beribadah dengan mereka, kita pun dilarang untuk melakukan sholat di kedua waktu tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka keterkaitan ayat yang tadi dijelaskan dengan judul bab ini nampak dengan keterkaitan yang sangat kuat. Inilah kejelian dan kecerdasan para ulama. Kalau kita mungkin bingung, judulnya dilarang menyembelih karena Allah di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih demi kemusyrikan, tapi kok ayat yang dipakai, dalil yang dipakai, ayat yang melarang sholat di Masjid Dirar, kok gak nyambung? Kenapa dia bilang gak nyambung? Karena memang akalnya tidak mampu menyambungkan ayat tersebut dengan masalah ini. Tapi kejelian dan kecerdasan para ulama menjadikan ayat tersebut memang sangat terkait dengan keterkaitan yang kuat dengan larangan menyembelih. Inilah ayat yang pertama. Dalil kedua diambil dari hadis. Hadis ini diterima dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an. Dia berkata, "Nadhara rajulun ayyan haro ibilan bibuanah." Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qal fa hal kana fiha idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awfi bi nadharik fa innahu la wafa'a li nadharin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Kata Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an, ada seseorang yang bernazar bahwa dia akan menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buanah. Bertanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, "Apakah di tempat yang akan kamu lakukan penyembelihan itu ada salah satu berhala-berhala jahiliyah yang biasa disembah?" Dijawab, "Tidak ada." Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah di tempat itu suka dilakukan perayaan-perayaan mereka? Perayaan-perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik?" Dijawab, "Tidak." Nah, dua ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laksanakan nazarmu." Kalau tidak ada dua itu, Tidak ada berhala yang biasa disembah. Juga tidak pernah dilakukan perayaan-perayaan kemusyrikan di tempat itu. Laksanakan nazar. Kalau salah satu di antara dua ini ada, maka tidak boleh. Karena itu maksiat. Lalu kata Nabi, wala wafa'ali nadhan fi maksiatillah. Tidak boleh dilaksanakan nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Juga tidak boleh dilaksanakan nazar dalam perkara-perkara yang bukan menjadi milik Bani Adam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang kesohihannya menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita mau menelaah bagaimana status hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya juz ketiga halaman 607, juga diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Hadis ini sahih. Nazar secara bahasa artinya al-ilzam wal ahad. Ilzam itu mewajibkan. Ahad itu janji. Adapun menurut istilah syar'i, nazar itu ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Secara istilah nazar artinya seorang mukallaf itu orang yang sudah dewasa, mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib bagi dirinya karena Allah. Mewajibkan untuk dirinya karena Allah sesuatu yang tadinya tidak wajib. Seperti umpamanya saum yang tidak wajib. Tapi kalau nazar, saya kalau lulus ujian akan saum 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Saum Senin, Selasa, Rabu tidak wajib bagi dia. Tapi setelah dinazarkan jadi wajib atas dirinya. Saya kalau sembuh dari penyakit bernazar akan mensedekahkan uang 10 juta. Sedekah uang 10 juta tadinya bagi dia tidak wajib, tapi karena dinazarkan berubah menjadi wajib. Oleh karena itu makna nazar adalah seseorang mewajibkan atas dirinya karena Allah sesuatu yang tadinya tidak wajib bagi dia. Hukum asal nazar itu makruh. Bahkan sebagian ulama cenderung kepada pengharaman. Karena apa? Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Melarang nazar. Tapi kalau nazar ini sudah diucapkan, jadi wajib dilakukan. Lalu Nabi SAW bersabda, la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Hanyalah dia mengeluarkan sesuatu dari orang bakhil. Seolah-olah untuk sedekah teh harus nazar dulu gitu ya. Orang yang bakhil begitu tuh. Tidak mau infak, tidak mau sedekah. Dikasih penyakit oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak sembuh-sembuh sampai ratusan juta keluar uang. Ditengok oleh seorang yang berilmu. Coba infak, coba sedekah. Karena apa? Karena penyakit ini salah satu fungsinya menggugurkan dosa. Dosa-dosa lalu yang sudah kita lakukan oleh Allah dibalas masih di dunia ini dengan penyakit tersebut. Karena dosanya banyak, gede, penyakitnya lama dan mahal. Makanya agar cepat sembuh, coba banyak infak, banyak sedekah. Dengan infak dan sedekah itu mengurangi banyak dosa tuh. Dengan sendirinya kalau dosa-dosa sudah terkurangi, sudah habis, terhapus oleh sedekah, nanti penyakitnya juga berhenti dengan sendirinya. Akhirnya dia nazar, ya saya kalau sembuh dari penyakit ini saya akan infak 100 juta untuk masjid, untuk ma'had, untuk pesantren, untuk dakwah dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan orang bakhil itu baru keluar hartanya dengan cara nazar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan nazar itu innama yastakhriju bihi minal bakhil. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Inilah makna nazar. Kata Thabit bin Ad-Dhahhak, seseorang nazar mau menyembelih seekor unta di Buanah. Buanah ini nama sebuah tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di tempat itu ada berhala? Wathanun itu sesuatu yang biasa disembah selain Allah, baik yang terbuat dari batu seperti patung-patung, atau terbuat dari umpamanya batu kayu atau pohon yang dipahat, yang ditatah gitu kan. Kadang-kadang ada patung-patung yang terbuat dari kayu, kadang-kadang ada yang terbuat juga dari batu. Itu semuanya sama wathnun. Adapun yang dimaksud jahiliyah, adakah di tempat itu patung yang biasa disembah di kalangan jahiliyah? Yang dimaksud jahiliyah itu adalah zaman sebelum datangnya Islam. Disebut zaman jahiliyah karena seluruh prinsip hidup mereka didasarkan kepada kebodohan. Dalam bahasa Arab, bahwa bodoh itu disebut jahal. Makanya orang-orang dan zaman tersebut disebut zaman jahiliyah. Bagaimana tidak bodoh? Patung itu mereka yang membuat, setelah selesai mereka yang menyembah. Umumnya yang menyembah itu yang dibuat, menyembah kepada pembuatnya, kan begitu ya. Otak mana, akal mana yang bisa menerima seseorang membuat sesuatu, setelah sesuatu itu selesai lalu sesuatu itu disembah-sembah oleh pembuatnya? Akal mana yang bisa menerima? Kebodohan mana yang lebih bodoh lagi daripada itu, gitu kan? Makanya disebutlah zaman jahiliyah. Adapun yang dimaksud dengan id, tadi disebutkan, apakah ada enggak sesembahan-sembahan jahiliyah yang biasa disembah di tempat-tempat itu? Dijawab tidak ada. Ditanya lagi, apakah di sana ada id? Di tempat penyembelihan itu ada id? Di antara id-id yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Makna id merupakan sebuah kata yang berasal dari kata ada ya'udu bimakna taqarrara, ya taqarraru. Ada itu artinya kembali. Taqarrar itu berulang. Kenapa id itu disebut id? Ada banyak makna. Makna yang pertama, karena hari tersebut selalu kembali setiap tahun, selalu berulang di setiap tahun. Makanya disebut dengan sebutan id. Nah, makna id dalam hadis ini, hal i'tada ahlul jahiliyah ayyatu ila hadzal makan wa yattakhidhu hadzal yawma 'idan, Apakah orang-orang jahiliyah biasa enggak datang ke tempat tersebut dan mengambil hari tertentu sebagai hari Id? Makna Id yang kedua berasal dari kata i'tada ya'tadu. I'tada itu artinya membiasakan diri, menjadikan hari tersebut sebagai hari yang sudah mentradisi, berulang terus setiap tahun. Kalau di sana tidak ada patung sesembahan, ada enggak di tempat yang tidak ada patung itu perayaan-perayaan, ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik setiap tahunnya atau mungkin aja setiap bulannya? Maka pertama, adanya patung merupakan bentuk syirik secara langsung. Kedua, adanya perayaan ritual-ritual merupakan wasilah menuju kepada perbuatan syirik. Patungnya syirik, hari idnya merupakan wasilah untuk melakukan perbuatan syirik. Ternyata dua-duanya tidak ada. Kalau dua-duanya di tempat tersebut tidak ada berhala yang biasa disembah, juga tidak ada ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadarik, laksanakan nazarmu." Karena di tempat tersebut merupakan tempat yang tidak terlarang untuk melakukan nazar, melakukan penyembelihan. Lalu Nabi SAW bersabda, fa innahu la wafa'li nadharin fi maksiatillah. Tidak boleh dilaksanakan nazar dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya nazar yang maksiat itu, kalau umpamanya saya lulus ujian, saya mau nyopet, maka haram dilakukan. Kalau saya sembuh dari penyakit, maka saya akan berjoget di alun-alun sambil telanjang. Haram dilakukan. Tidak boleh, karena apa? Isi dari nazarnya adalah berupa kemaksiatan. Kalau saya lulus ujian dan berhasil meraih titel sarjana, saya akan lari keliling kota sambil telanjang. Itu juga haram, tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, la wafa li nadharin fi maksiatillah. Tidak boleh dilaksanakan nazar yang isinya dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nazar ada bermacam-macam. Pertama, nazar yang wajib dilakukan. Nazar apa yang wajib dilakukan tersebut? Yaitu nazar yang isinya berupa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nazar mau saum, nazar mau sedekah, nazar mau tawaf, nazar mau umrah, nazar mau iktikaf di masjid tertentu, semuanya itu ketaatan. Kalau nazar yang isinya seperti itu, wajib dilakukan. Nabi SAW bersabda, man nadharu ayyuti allaha falyuti'hu. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakan nazar mentaati Allah tersebut. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kedua, nazar yang haram dilakukan, yaitu nazar untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyatakan, man nadhar ay ya'si Allah fala ya'si. Siapa orang yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh nazar maksiatnya itu dilakukan. Seperti contohnya tadi, kalau saya umpamanya naik pangkat, maka saya akan sujud ke patung itu 3 kali. Tidak boleh. Kalau saya umpamanya dapat rizki, dapat proyek dengan nilai sekian M, maka saya akan adakan pesta-pesta mengundang kawan-kawan lalu minum-minum semalaman sampai puas, sampai teler. Maka tidak boleh dilaksanakan, haram, karena isi dari nazarnya adalah kemaksiatan. Ini jenis nazar yang kedua. Ketiga, nazar yang disertai dengan sumpah. Isi nazarnya mubah, tapi disertai dengan sumpah. Seperti contoh umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan memakai baju yang coraknya anu. Corak anunya itu tidak terlarang secara syar'i. Demi Allah, kalau saya lulus ujian, saya akan memakai baju tertentu, baju koko umpamanya, yang diberikan oleh si fulan, saya akan pakai itu. Demi Allah, pakai sumpah. Dia boleh melaksanakan itu, dan kalau melaksanakannya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dilaksanakan pun boleh, karena memakai baju koko itu bukanlah ketaatan. Tidak sunnah, apalagi wajib, tapi juga tidak haram. Mubah-mubah saja, boleh. Tapi kalau tidak dilaksanakan, maka dia wajib melaksanakan kafarat atas sumpahnya. Karena tadi nazarnya disertai dengan sumpah. Kalau saya lulus ujian, demi Allah saya akan memakai baju koko. Ada sumpah tuh. Kalau tidak dilaksanakan berarti melanggar sumpah. Maka ada tiga jenis kafarat atas sumpahnya. Pertama, membebaskan budak kalau ada. Kalau sekarang kan gak ada ya. Kalau tidak, dia memberi makan fakir miskin 10 orang. Atau pakaian. Dan kalau tidak mampu, maka dia harus menembusnya dengan saum 3 hari berturut-turut. Itulah jenis nazar yang ketiga. Keempat, disebutnya nazar ghadab. Karena apa? Nazar ghadab itu nazar karena marah. Seperti contoh umpamanya, seseorang berdebat dengan orang lain. Apa yang diperdebatkan? Diperdebatkannya sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaat. Apa hari ini hujan apa tidak? Seseorang umpamanya mendengar perakiraan cuaca besok akan hujan. Pagi-paginya dia ngomong ke kawannya, hari ini hujan. Kata kawannya, enggak, cerah langit. Yang ini kekeh hujan, yang itu kekeh tidak hujan. Sampai dua-duanya emosi. Kata yang satu, kalau hari ini hujan saya nazar akan saum 1 tahun. Karena emosi itu, karena marah. Dia bernazar seperti itu dengan maksud mendustakan argumentasi kawannya. Dia yakin gak akan hujan karena cerah tuh. Gak ada tanda-tanda hujan. Langit lenglang. Lenglang itu apa? Cerah. Tidak ada satu gumpal awan pun walaupun dengan jumlah yang kecil. Enggak ada. Matahari juga bersinar cerah umpamanya. Angin juga tenang. Tidak ada tiupan. Di mana-mana sejauh mata memandang tidak ada awan. Dia yakin tidak akan hujan. Tapi yang satu kehujan. Saking marahnya, kalau hari ini hujan, saya akan saum 1 tahun. Ternyata apa yang terjadi, siangnya hujan. Bagaimana yang terjadi? Maka orang yang nazar, dia boleh memilih antara melaksanakan nazarnya berupa saum 1 tahun sebagaimana isi nazarnya, atau boleh juga dia menebus dengan kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu yaitu kafarat atas sumpahnya yang dilanggarnya. Maka ini pun dua-duanya boleh dilakukan, salah satunya dilakukan oleh orang yang bernadar seperti tadi. Walhasil nadar itu hukum asalnya adalah makruh, akan tetapi apabila nadarnya sudah terucap, maka wajib orang itu melaksanakan nadarnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seseorang bernadar dengan nadar yang isinya maksiat, kan tidak boleh dilaksanakan tuh. Apakah orang itu wajib membayar kifarat? Umpamanya kalau saya lulus ujian, maka saya akan lari telanjang bulat. Ternyata lulus ujian. Dia mikir, aduh harus lari eh. Karena dia kan bodoh gitu ya, rasanya mustahil lulus lah. Sampai kayaknya gak lulus. Kalau saya lulus ujian, saya lari deh telanjang bulat. Ternyata lulus. Mungkin dosennya kasihan. Akhirnya nanya ke ustad-ustad, boleh gak saya lari telanjang bulat? Gak boleh, haram. Tapi saya sudah nazar, jangan dilaksanakan. Karena ini adalah maksiat. Timbul pertanyaan, apakah wajib membayar kifarat ataukah tidak? Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ikhtalafa fi dzalika ahlul ilmi wa fiha riwayatan an al-Imam Ahmad. Dalam masalah ini para ulama ikhtilaf, dan dalam masalah ini ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang itu tidak wajib membayar kifarat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wafa li nadarin fi maksiatillah, tidak boleh dilaksanakan nadar dalam bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, wa man nadaru ayasi Allah fala ya'si, siapa orang yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh maksiatnya itu dilaksanakan. Dalam 2 hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan adanya kifarat. Seandainya wajib orang itu membayar kifarat, pasti Nabi akan menyebutkan kifaratnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan wajib membayar kifarat. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan madhab Imam Ahmad. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis lain selain 2 hadis itu bahwa kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah. Berdasarkan hal inilah maka ketika seseorang bernazar lalu nazarnya tidak dilaksanakan karena isi nazarnya adalah maksiat, maka wajib dia membayarnya sama dengan membayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau pakaian, atau bersaum kalau tidak mampu maka melaksanakan saum 3 hari sebagai kifarat atas pelanggaran sumpahnya. Dan inilah pendapat yang lebih selamat daripada pendapat yang tadi dijelaskan. Berdasarkan hal itu maka laksanakan kifarat dari nazar yang dilanggar, walaupun dilanggarnya itu karena isi dari nazarnya adalah berupa kemaksiatan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama, annahu la yudhbahu bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah wa huwa ma saqahu al muallif min ajlihi wal hikmatu min dhalika ma yali. Faedah pertama dari hadis ini adalah tidak boleh melakukan penyembelihan, baik yang disembelihnya itu unta, sapi, kambing ataupun ayam, kelinci atau apapun, di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih bagi berhala atau bagi segala sesuatu selain Allah. Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya pertama, annahu yuaddi ila tasyabuhi bil kuffar. Karena menyembelih, walaupun menyembelihnya karena Allah tuh, basmalah dulu, nyebut bismillah, Allahu Akbar, keceset, dan memenuhi syarat penyembelihan, yaitu putusnya dua urat leher. Urat yang pertama urat saluran udara, saluran nafas. Urat yang kedua urat saluran makanan, putus. Sah penyembelihannya. Menyebut nama Allah, takbir juga diniatkan karena Allah. Tapi karena dilakukan di tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang musyrik dalam menyembelih untuk berhala mereka, maka penyembelihan itu dianggap tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang bertasyabuh? Bertasyabuh itu meniru-niru kebiasaan suatu kaum, orang itu termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Ini hikmah yang pertama. Kedua, annahu yuaddi ilal iqtirari bihadal fi'l, lianna man ra'aka tadbahu bimakanin yadbahu fi'l musyrikun dhanna anna fi'lal musyrikin jaizun. Kedua, hal tersebut bisa menipu orang awam, bisa menimbulkan salah sangka di kalangan orang awam. Karena orang yang melihat kita menyembelih di tempat tersebut menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu boleh. Oh, boleh menyembelih kayak orang musyrik itu. Tuh, ustadz itu juga yang rajin ke masjid, rajin dakwah, menyembelih juga di tempat itu, gitu ya. Tertipulah orang-orang awam. Tertipu pula lah orang-orang yang tidak faham. Walaupun beda niat kita menyembelihnya karena Allah, sesuai dengan syariat Allah, orang musyrik menyembelihnya itu untuk berhala, tapi jelas beda niat orang musyrik memusyrik gitu ya, kita menyembelihnya karena Allah. Tapi karena dilakukan di tempat yang sama, nanti orang menyamaratakan. Kalau mereka percaya kepada kita, akibatnya hal tersebut menjadi rekomendasi terhadap perbuatan orang musyrik. Oh, boleh berarti tuh menyembelih di tempat itu dan menyembelih untuk berhala. Tuh Ustadz Fulan juga menyembelih di sana, berarti mungkin juga untuk berhala itu. Tertipulah mereka. Akhirnya mereka nanti berbondong-bondong. Itulah yang menyebabkan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau dipenjara, disiksa, dipaksa untuk menyatakan bahwa Quran itu makhluk, Imam Ahmad tetap bertahan, tidak boleh mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Karena man qala annal Quran makhluk faqad kafara, siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia telah kafir. Sementara ulama-ulama lain banyak yang secara lisan mengakui ya Quran itu makhluk. Karena enggak tahan siksanya. Dalam hatinya tetap meyakini Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Tapi karena enggak tahan disiksa, secara lisan mereka mengatakan ya Quran itu makhluk. Hatinya tetap enggak. Lalu mereka menyatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, sudah katakan secara lisan Quran itu makhluk agar tidak disiksa, dikeluarkan dari penjara, hati kita tetap meyakini Quran itu kalamullah. Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat di luar. Lihat di luar orang-orang siap mencatat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Bayangkan kalau Imam Ahmad secara lisan mengatakan Quran itu makhluk, itu akan menjadi sejarah hitam yang akan tidak akan bisa terhapus sampai akhir zaman. Nanti orang-orang menyatakan, ya Quran itu makhluk karena Imam Ahmad juga mengatakan begitu. Padahal Imam Ahmad mungkin aja mengatakannya karena lisan, secara lisan, karena untuk menyelamatkan diri dari siksa gitu kan. Imam Ahmad pribadinya selamat, tapi jutaan bahkan miliaran umat akan tersesat karenanya. Makanya Imam Ahmad tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, walaupun hanya secara lisan. Karena apa? Akan membuat orang-orang awam tertipu dengan hal ini. Akan termanipulasilah masalah ini di mata orang-orang awam. Maka tidak boleh kita melakukan hal tersebut, karena hal tersebut bisa menyebabkan orang-orang awam menjadi tertipu karenanya. Inilah hikmah yang kedua. Kenapa kita tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa dipakai menyembelih orang-orang musyrik, walaupun penyembelihan kita itu murni karena Allah, berdasarkan syariat Allah, tapi karena tempatnya dilakukan di tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang musyrik untuk melaksanakan perbuatan syiriknya, maka itu tidak boleh karena bisa membuat orang-orang awam menjadi tertipu karenanya. Hikmah ketiga, anna haula'il musyrikin saufa yaqumuna 'ala fi'lihim idza ra'au man yaf'alu mithlahum wala syakka anna taqwiyatal musyrikin min al-umuril mahdhurah wa ighathatihim min al-a'malis shalihah. Qala Allahu ta'ala wala yata'una mautian yughidul kufar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka itu akan semakin merasa mantap, senang, gembira bila ada orang yang mengikuti perbuatan seperti yang mereka lakukan. Kalau mereka menyembelih di tempat yang biasa mereka persembahkan sesembelihan itu untuk berhala mereka gitu ya, lalu ada orang yang melakukan penyembelihan juga di tempat itu, bangga kan mereka kan? Tidak diragukan lagi menguatkan posisi mereka, termasuk perkara yang berbahaya. Sedangkan menimbulkan kemarahan mereka, kekecewaan mereka, kemurkaan mereka, itu termasuk amal soleh. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir merasa geram kepada kita, itu amal soleh. Allah berfirman tuh dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 120. Kata Allah, tidaklah mereka, orang-orang mukmin, menginjakan kaki mereka di suatu tempat yang bisa menimbulkan kegeraman orang kafir, dan tidaklah mereka melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada musuh-musuh mereka, kecuali dengan hal itu akan dicatatkan bagi mereka sebagai sebuah amal soleh. Langkah apapun, sikap apapun, aksi apapun yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang bisa menimbulkan kegeraman di kalangan orang-orang kafir, maka dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal soleh. Sebaliknya, ini sebaliknya, kalau langkah kita, perbuatan kita, aksi kita menggembirakan orang kafir, menyenangkan orang kafir, itu terlarang, tidak boleh. Salah satunya adalah menyembelih, walaupun menyembelihnya karena Allah, sesuai dengan syariat Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa dipakai penyembelihan orang-orang musyrik untuk melaksanakan perbuatan syirik mereka, ini akan membanggakan mereka, membuat mereka bangga, senang, gembira. Lo lihat mereka mengikuti kita, kata mereka begitu. Dan ini sebuah amal salah yang tidak boleh dilakukan. Inilah dua dalil, satu dari Al-Quran, satu dari hadis, yang isinya sama-sama menegaskan terlarangnya kita menyembelih di sebuah tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih orang-orang musyrik untuk melaksanakan perbuatan syiriknya, walaupun penyembelihan kita dilakukan karena Allah dan berdasarkan syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Sore ini cukup sampai di sini aja penjelasan kita, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Dan untuk hari Jumat ini seperti biasa dikhususkan bagi para pendengar Radio Roja, dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi para siman di Palembang, benar enggak hewan kurban yang kita sembelih akan menjadi binatang tunggangan kita di akhirat? Ya, berita ini menyebar begitu luas, tapi wallahu alam dari mana keterangannya? Sebab apa? Sebab tidak pernah kita menemukan keterangan hadis dari para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika mereka menjelaskan baik masalah iman kepada hari akhirat. Kalau umpamanya menyeberang jembatan Shirath di akhirat di atas neraka, ya ada timbangan, ya ada gitu ya. Termasuk umpamanya ketika menyeberangnya itu ada yang jalan kaki, ada yang berlari, ada yang secepat kilat, ada yang merangkak gitu kan. Itu semuanya ada keterangannya. Tapi tidak pernah ada keterangan bahwa di akhirat itu nanti orang-orang yang berkurban akan menunggangi binatang tunggangan. Itu yang pertama. Kedua, kambing itu bukanlah binatang tunggangan baik dunia ataupun akhirat. Kalau saya gitu, jangankan di akhirat, di dunia aja gak mau menunggangi apa? Kambing. Paling ada kuda atau unta gitu ya. Kalau sekarang motor atau mobil, pesawat gitu ya. Oleh karena itulah, maka kita tidak mendapati keterangan yang menyatakan bahwa orang yang berkurban kelak akan menunggangi binatang tunggangan yang disembelihnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Taib. Iya, Bapak di Bekasi yang sedang di jalan, barakallahu fik, semoga selamat sampai di tempat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, Pak ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau kita sholat seperti tahajud, tarawih atau duha yang dipecah dua-dua rakaat, apakah di setiap rakaat pertama selalu membaca doa iftitah? Jawabannya iya, Pak. Setiap rakaat pertama membaca doa iftitah. Jadi dua rakaat pertama kita doa iftitah, takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah surat lalu ruku. Rakaat kedua tidak membaca iftitah tapi langsung Fatihah. Setelah itu salam. Nah, baru kita berdiri lagi takbiratul ihram lagi. Itu rakaat awal lagi, Pak. Jadi sholat yang kedua rakaat awalnya tetap membaca doa iftitah lagi. Baik inni wajjahtu wajhiya atau Allahumma bain baini wa baina atau subhanakallahumma atau doa iftitah lainnya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca setiap awal rakaat walaupun masih di sholat tahajud yang sama. Umpamanya tahajudnya 8 rakaat dipecah 2 kali 4 gitu ya, maka di setiap rakaat awal setiap 2 rakaat itu membaca iftitah, termasuk juga di sholat witirnya rakaat awalnya membaca iftitah. Termasuk juga di sholat duha. Pokoknya rakaat awal bacalah doa iftitah. Itu pertama, Pak ya. Wallahu alam. Kedua, di kantor itu biasa diadakan kultum setiap seusai sholat duhur. Dan yang memberikannya bergiliran. Ada kontroversi, ada yang menentang, ada yang mendukung. Apa yang benar? Yang benar, Pak. Undang ahlinya. Orang yang terpercaya ilmunya dan amanahnya. Betul bahwa kalau orang yang belum ahlinya jangan menyampaikan. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ketika menjelaskan al-akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi atau diwaspadai oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Atau terjemahan bebasnya at-tasaddur qabla ta'ahul itu adalah mengajar sebelum layak, sebelum memiliki ilmu yang memadai. Apa akibatnya? Akibatnya nanti bisa salah dalam menyampaikan. Apa boleh enggak kita jadikan media tersebut sebagai media belajar? Belajar dalam bentuk mengajar. Maka kalau dalam teori pendidikan umum boleh bahwa metode belajar yang paling efektif itu mengajar, itu dalam teori pendidikan umum. Tapi khusus dalam menyampaikan ajaran Islam ini jangan diberlakukan. Karena apa? Karena kalau dakwah dipakai ajang belajar, ya, dipakai ajang belajar, nanti salah. Orang awam mustami gak tahu bahwa itu salah. Disangkanya benar. Oh benar begini, oh benar. Akhirnya diamalkan padahal itu keliru. Nanti yang menyampaikannya belajar lagi tahu itu salah. Muridnya yang sudah mengetahui bahwa itu benar tanpa tahu salah, kadung mengamalkan dan mengajarkan lagi kepada orang lain. Akhirnya merembetlah kesalahan tersebut tanpa bisa terkendalikan. Oleh karena itu, jalan yang paling selamat, Pak, kalau mau diadakan kultum seperti itu, undang saja ustadz yang memang memadai ke tempat itu. Gitu ya. Tidak harus melibatkan karyawan yang kapasitas ilmunya kurang memadai untuk menyampaikan. Itulah, Pak, yang paling selamat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Iya, waalaikumsalam. Iya, benar. Ada hadisnya bahwa orang yang berkurban akan memperoleh pahala sebanyak bulu-bulu dari hewan yang disembelihnya, tapi hadisnya itu la aslalahu. Hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Kepalsuannya dijelaskan di antara Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah, juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif bahwa orang yang berkurban akan peroleh pahala sebanyak jumlah bulu yang ada di dalam hewan kurban yang disembelihnya. Jadi berdasarkan hal itu, ya hadisnya ada, tapi hadisnya itu maudhu, palsu, sehingga tidak boleh kita terima, tidak boleh kita yakini. Tapi ini tidak berarti bahwa pahala dari berkurban itu kecil pahalanya, enggak, gede, banyak, besar. Tapi tidak boleh didasarkan kepada hadis tersebut yang menyatakan akan memperoleh pahala sebanyak bulu-bulu yang ada dalam hewan yang disembelih. Begitu ibu ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Ya, ada pertanyaan dari Medan, bagaimana kalau seseorang menjual kambing juga menjual babi? Ketika dia menjual kambing dan memperoleh keuntungan dari kambing, ya, dia dapat keuntungan dari penjualan kambing itu halal. Karena hukum kambing adalah halal dan menjualnya juga adalah halal dan keuntungannya juga halal. Tapi ketika dia menjual babi, maka keuntungan dari babi itu haram. Karena babinya haram, haram juga diperjualbelikan, haram juga keuntungan yang diperoleh dari hal itu. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Ad-Daruqutni. Ikhwan, kalau ngobrol di luar aja, mengganggu ya. Kalau barang tersebut haram, Nabi menyatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan harga dari sesuatu itu, keuntungan dari sesuatu itu. Baik sesuatu itu barang ya, seperti daging babi tadi, minuman keras, ataupun sesuatu itu perbuatan yang Allah haramkan, seperti perbuatan zina itu haram, maka hasil dari sana haram. Perbuatan mencuri itu haram, maka hasil dari mencuri juga haram, dan seterusnya. Jadi bercampur antara yang halal dengan yang haram dalam diri si penjual ternak tadi. Jadi dari kambingnya halal, dari babinya haram. Sama aja dengan orang dalam satu warung menjual beras, menjual sembako yang itu halal, tapi juga menjual rokok, menjual minuman keras, maka akan tercampur antara yang halal dan yang haram dalam hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhi Fawas di sini sudah menjelang maghrib, sebentar lagi, semenit lagi, kira-kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.